kau juga tak punya hati. Pedih hati tak terperi, sedih ku telan sendiri. Mau marah tak punya sama siapa. Kini aku di sini cuma sendiri, tiada yang mencari sampai hati sampai begini. Kau tak peduli, teganya. Apakah salah dan dosaku? Mengapa semua tinggalkanku? Mau marah tapi sama siapa? Sendiri, tiada yang mencari sampai hati sampai begini. Kau tak peduli, teganya. Tak terbendung langitku mendung, tiada berujung kemana berlindung. Sekarang kau pun pergi, kenapa begini hatiku sedih? Di sini cuma sendiri, tiada yang mencari sampai hati. Kumana, sampai aku mencewa.